Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu umat mengikuti mereka, maka begitulah cara umat mengikutinya, menyembahnya. Hari ini, Bapak Ibu, jika ada ulama mengaku kiai, mengaku ulama, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti, maka begitulah cara ulama itu disembah. Subhanallah. Ketika Adi bin Hatim masuk Islam, dia ahli kitab tadi. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini masuk Islam, Rasulullah sengaja membaca ayat ini. Menyindir Adi bin Hatim perilakunya sebelum masuk Islam. Rasulullah membaca ayat ini, Adi bin Hatim mendengarkan. Didengarkan sama beliau. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, dan coba kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan alim-alim mereka, waruhbanahum dan rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Arbab, menjadikan tuhan selain Allah. Boleh tidak kita menjadikan tuhan selain Allah? Apa hukumnya? Haram, syirik, dan syirik dosa besar. Jika mati dalam keadaan syirik tidak diampuni dosanya, dia tidak bertobat, mati dalam keadaan syirik kekal di neraka. Ya, mereka menjadikan alim-alim mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain daripada Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai tuhan. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budu ilaha wahida, melainkan menyembah tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada tuhan selain dia. Subhanu amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Lalu Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, kuntu ahlil kitab, kuntu ahlil kitabi, mana mafi ma ra'aituhum yarka'una wa yasjuduna amama ya ahbarahum wa rahbanahum, falima yukadu dharik. Ya Rasulullah SAW, saya dulu ahli kitab, saya Nasrani ya Rasulullah, tapi selama saya jadi Nasrani, saya tidak melihat mereka menyembah alim mereka, rahib mereka, ruku sujud menyembah mereka. Enggak ya Rasulullah, kaifa yukadu dhalika, bagaimana mereka disebutkan menyembahnya? Apa kata Rasulullah? Wah, Rasulullah berkata dengan tegas, bal ya'budunnahum, bahkan sungguh mereka menyembahnya. Kini heran tuh Adi bin Hatim. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana bisa demikian? Nah, ini kata Rasulullah. Bapak Ibu, ini penting buat kita hari ini. Gimana? Lanjut? Enggak ada intel? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma harramahullahu lahum wa yuharrimuna ma ahallallahu lahum fayattabi'unahum fakadzalika ya'budunahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Lalu umat mengikuti mereka, maka begitulah cara umat mengikutinya, menyembahnya. Hari ini, Bapak Ibu, jika ada ulama mengaku kiai, mengaku ulama, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti, maka begitulah cara ulama itu disembah. Baik. Boleh saya tunjukkan buktinya? Baik. Gak akan ada yang tersinggung? Gak akan ada yang tersinggung? Betul? Baik, Bapak Ibu. Ini menjaga akidah kita agar tidak batal. Waspadai perbuatan yang bisa membatalkan akidah kita. Memilih pemimpin atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Halal apa haram? Dalilnya apa? Harus ada dalilnya, Pak. Quran surat apa? Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunil mu'minin wa man yatawallahum minhum minkum fa innahu minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kamu, lindung kamu, penolong kamu, teman setia kamu, teman kepercayaanmu. Itu arti wali, jamannya aulia. Pemimpin, pelindung, teman sejati, teman kepercayaan, ya. Dan juga pembantu. Umar bin Khattab pernah minta kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika menjadi gubernur di mana? Di Basrah kalau tidak salah. Coba aku minta laporan keuangan kalian. Diberikan laporan keuangannya. Oh, bagus sekali. Coba suruh, siapa yang bikin ini? Ada si fulan, suruh dia masuk. Aku ingin belajar bagaimana pembukuan seperti ini. Bagus, aku suka dengan puannya. Tolong dia bawa masuk ke sini. Itu di masjid. Nunggu, mana orangnya? Kata Umar bin Khattab. Abu Musa mengatakan, mohon maaf, wahai khalifah, dia tidak bisa masuk ke masjid. Loh, kenapa? Apakah dia junub? Enggak. Terus kenapa enggak mau masuk ke masjid? Sini, aku ingin bertanya padanya. Dia bukan muslim, dia Nasrani. Dipukul tuh paha Abu Musa. Celaka kamu. Pecat dia. Nah, ini nih, dibuktikan oleh Umar bin Khattab. Haram ya Bapak Ibu, betul? Ini dalilnya. Hari ini, ada tidak ulama yang menghalalkan memilih orang kafir sebagai pemimpin? Ada tidak yang mengikutinya? Maka begitulah cara ulama itu disembah. Apa ini bukan syirik? Ini yang maksudkan ya. Nah, Rasulullah sengaja menyendiri ini karena begitulah perilaku ahli dia. Sekarang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. Rasulullah SAW bersabda, "Latataba'unna sanana man qablakum shibran bisibdin zira'an bizrin." Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi semesta. Tidak terasa Bapak Ibu, kita mengikuti apa yang dilakukan ahli kitab. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kita pun ikut juga. Subhanallah, Rasulullah cerdas luar biasa. Rasulullah menyebutkan lubang biawak. Kenapa tidak lubang ular? Kenapa tidak lubang biawak? Kenapa tidak lubang cacing? Kenapa? Karena biawak membuat lubang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Dan membuat lubang dengan moncongnya. Kalau dia maju, Bapak Ibu sekalian, itu gak bisa mundur. Karena siripnya ketika maju ngelipet kan. Ketika mundur nyangkut. Dia gak bisa mundur. Begitulah ahli kitab ketika menjebak umat Islam. Ketika umat Islam terjebak susah keluar. Karena susah mencari pintunya. Karena biawak masuk dari satu lubang, keluar dari lubang lain. Begitulah Yahudi Zionis membuat perangkap bagi umat Islam. Nanti kita bahas di Masjid Namirah insyaAllah. Atau nanti di Masjid, materi kita nyambung kan insyaAllah. Baik, gimana Bapak Ibu? Jelas? Apa perlu saya buktikan? Oh kan, setiap pembicaraan selalu saya siapkan buktinya. Ini sejak saya 2001 Bapak Ibu. Semua data saya kumpulkan. Agar saya tidak dituduh fitnah dan hoax. Boleh saya buktikan? Baik. Sebentar Bapak Ibu. Natalan saya datang begini karena di Pati nggak pernah ada, benar? Dan semula kita juga tidak kenal assalamualaikum karena assalamualaikum itu versi Arab, versi Ibraninya adalah shalom aleichem. Satu fitnah yang dikatakan. Jadi kalau sampean assalamualaikum itu sama shalom aleichem. Saya enggak ngerti ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini kalau sholat berapa kali. Sholatnya berapa kali, Bu? Satu kali? Salah. Yang betul 7 kali. Jadi kalau bapak-bapak pendeta itu ke Israel sana melakukan devosi, sholatnya 7 kali. Anda sholat 7 kali, Bapak-Ibu? Dia sendiri salah. Dan salah dia bertanya sholat kepada orang non-muslim. Orang kafir, Ya. Apakah cara orang selain kita menyembah Tuhan mereka disebut sholat? Tidak bisa. Setiap amaliah di dalam Islam itu punya nama. Nama itu menunjukkan arti dan makna di dalamnya. As-salatu hiya amaliyatun afdaliyatun jasadiyatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitasbih. Salat adalah ibadah fisik yang paling utama. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditutup dengan salat. Nah, apakah begitu orang Kristen menyembah Yesus? Tidak kan? Jadi yang pusing, yang liar siapa ini? Dia yang bertanya atau yang ditanya? Dua-duanya Bapak Ibu. Dua-duanya bingung. Ya, dua-duanya ngaco Bapak Ibu ya. Nah ini fitnah yang kedua. Kalau sampean 7 sekali kurang. Makanya Yesus itu kalau jam 12 malam dia sholat. Kalau ibu-ibu barangkali namanya doa malam. Subuh itu doa pagi. Duha itu doa antara duhur dan siang. Jadi sama sebenarnya. ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Karena itu tadi pengurang waras ini, jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah itu ahli dolalah di dunia itu. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Adik-adik, ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedai, didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Ya, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, semoga Allah melindungi beliau. Ini peringatan tiap tahun koyong ini keadaannya. Tahun muka akan lebih buruk. Nanti anak-anak kita suruh mauludan, suruh berterbangan di jeruk gereja. Nanti bakal begitu toleransi. Nanti anak-anak kecil kan terbang diundang ke rumah di gereja. Tola al-Badru. Bapak Ibu, rahmati Allah. Saya bertanya Bapak Ibu, siapakah yang pertama kali melantunkan salawat Badar? Sahabat Ansar menyambut Rasulullah hijrah ke Madinah. Menyambut kekasih Allah kan? Kekasih Allah, manusia terbaik, makhluk terbaik. Luar biasa. Karena Rasulullah dan kemuliaannya, Allah menjadikan kita sebagai umatnya. Banyak keutamaan yang kita dapatkan. Tola al-Badru alayna. Telah terbit kepada kami bulan purnama membawa cahaya Islam yang terang benderang. Ya fitrah kami. Min saniyatil wada, dari pintu saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib bagi kami bersyukur pada Allah. Mada'alillah hidayah, atas apa yang beliau suruhkan pada kami menyembah Allah. Terah kami. Menyambut orang mulia. Terjadi hari ini atas nama toleransi yang salah kaprah. Toleransi yang kebablasan. Yang membatalkan tauhid. Para santri, mereka bersalawat Badar menyambut orang. Bukan orang semulia Rasulullah. Tapi siapa yang disambut coba? Masya Allah, Bapak Ibu. Kita lihat. Siapa yang disambut? Maka di mana furqonnya antara hak dan batil? Mana furqonnya antara Islam dan non-Islam? Dan kafir, Bapak Ibu. Padahal Allah menjadikan kita mulia karena iman Islam kita. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina di hadapan mereka. Jangan kamu merasa rendah diri di hadapan mereka. Kalianlah yang paling mulia di hadapan Allah, di hadapanku. Itu pun jika kalian yakin dengan aku, kata Allah. Kita lebih mulia dari mereka karena iman Islam kita. Islam itu ya'lu ala yu'la alaih. Ini Bapak Ibu, de-islamisasi. Ya, pemurtadan tanpa disadari. Betul kan, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Tidak terasa kita terjebak oleh anak mereka. Ada yang lebih parah dari ini Bapak Ibu. Tapi kalau saya bahas, ini belum selesai. Kita ngebahas al-wala wal-baroy. Penjabaran tauhid Bapak Ibu dalam kehidupan sehari. Hati-hati.